Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Pagi ini kita bisa berkumpul untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu mempelajari kitab Mutamimatul Ajurumiyah. Dan kita sekarang masuk bab baru, babul marfu'ati minal asma, bab isim-isim yang marfu', yang rafa'. Ya, silakan membaca bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul marfu'ati minal asma'i. المرفوعات عشرة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرفوعات عشرة. اسم yang رفع ada 10. وهي yaitu الفاعل, فاعل atau kita sebut pelaku, seperti antum berkata doroba zaidun, nah, atau dorobtu, itu fa'il. Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, kemudian maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, masyhurnya adalah naibul fa'il, ya. Yang kedua adalah naibul fa'il, seperti antum berkata duriba zaidun atau duribtu. Nah, di situ ada naibul fa'il. Qala wal mubtada'u wa khabaruhu, mubtada' dan khabar, seperti itu berkata Zaidun qa'imun atau ana qa'imun. Qala wasmu kana wa akhawatiha, kemudian isim kana dan saudari-saudarinya, yaitu yang menjadi isim kana atau yang menjadi saudarinya kana, seperti antum berkata kana Zaidun qa'iman atau laisa Zaidun qa'iman. Qala wasmu af'alil muqarabah, isim untuk fi'il-fi'il muqarabah. Naam. Isim untuk fi'il-fi'il muqarabah, seperti kada Zaidun an yaquma. Naam. Qala wasmul hurufil musabbaha bilaisa, isim bagi huruf-huruf yang menyerupai laisa. Naam. Ma Zaidun qa'iman, atau yang contoh semisalnya. Qala wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudari-saudarinya, seperti inna Zaidan qa'imun. Wa khabarula Wa khabaru lallati li nafsil jins. Khabar la nafiyah lil jinsi. La rajula fiddar. Qala wa tabi'u lil marfu' dan tabi' pengikut bagi isim yang marfu'. Wa huwa arba'atu asya'. Dan ini ada empat macam. Naam. Qala an-na'tu na'at seperti ja'a Zaidun al-alimu wal 'atfu ataf seperti ja'a Zaidun wa amrun wa taukid seperti antum berkata Zaid ja'a Zaidun nafsuhu wal badalu seperti antum berkata ja'a Zaidun akhuka. Naam, barakallahu fikum. Itu isim-isim yang marfu'. Naam. Berapa jumlahnya? Ada 10. Barakallahu fikum. Nah, itu diusahakan dihafal ya, isim-isim yang marfu' diusahakan dihafal, karena ketika antum mendapati isim itu marfu', maka kedudukannya tidak lepas dari 10 yang disebutkan di atas. Itu. Barakallahu fikum. Ya, silakan berganti membaca. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala al-fa'ilu huwa al-ismu marfu'u al-mudhakkaru qablahu fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'li wa huwa 'ala qismaini zahirin wa mudmarin fadh-dhahiru nahwu qala Allah qala rajulani wa ja'al mu'adhdhiruna yawma yaqumu an-nasu wa yawma idin wa yawma idi yafrahul mu'minuna qala abuhum wa mudmaru nahwu qawlika ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المذمري نعم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله باب الفاعل باب فاعل. قال الفاعل هو والاسمُ المرفوع المذكور قبله فعله. فاعل adalah isim yang marfu yang fiilnya disebutkan sebelumnya, sebelum isim tersebut. Kita ulang. Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang marfu yang fiilnya disebut sebelum isim tersebut. Artinya apa? Fi'il dulu baru isim. Aw ma huwa fi ta'wilil fi'li atau yang memiliki ta'wil fi'il atau yang memiliki ta'wil fi'il. Nah, artinya yang sebelumnya itu bukan sekedar fi'il namun juga isim-isim yang memiliki arti fi'il. Barakallahu fikum. Pengertian ini, pengertian yang disebutkan ini, nam apa tadi? Al-ismul marfu', nam isim yang marfu'. Dari pengertian ini maka kita bisa mengetahui bahwasanya fa'il adalah berupa isim al-ismul marfu karena disebutkan di situ isim terkecuali kan apa fi'il dan huruf tidak bisa menjadi fa'il al-marfu. Nah, kedudukannya marfu, nah, terkecuali kan mansub dan majrur. Nah, barakallahu fikum. Kalau al-madhkur qablahu fi'luhu yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Nah, terkecuali kan kalau fi'ilnya datang setelahnya. Maka ketika itu bukan menjadi fa'il lagi namun menjadi mubtada. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil contoh untuk memperjelas pengertian. Contohnya apa? Qoma Zaidun. Qoma fi'il, Zaidun sebagai fa'il kan? Zaidun di situ fa'il memenuhi syarat atau memenuhi sesuai dengan pengertian di atas. Nam, koma Zaidun. Zaidun isim bukan? Isim. Marfu bukan? Apa tanda rafa'nya? Doma. Kemudian al-madful qablahu fi'luhu. Fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Iya enggak? Iya, koma Zaidun. Kalau dibalik Zaidun koma, dibalik ya, maka Zaidun bukan menjadi fa'il lagi. Menjadi apa di situ? Jadi mubtada. Koma fa'ilnya musatir jawazan huwa. Kembali ke Zaid. Nah, itu. Kalau kita ganti menjadi Zaidun koma abuhu, mana fa'ilnya? Zaidun koma abuhu. Abuhu fa'il. Zaid mubtada, koma fi'il. Fa'ilnya abuhu. Nah, berarti masih sesuai dengan pengertian. Iya enggak? Ya tak, namun yang jadi fa'il adalah abuhu. Iya kan? Abuhu isim bukan? Isim. Marfu bukan? Apa tanda rafa'nya? Abuhu tanda rafa'nya? Wawu. Iya. Nah, kemudian datang fi'il sebelumnya. Apa fi'il apa sebelum abuhu? Fi'il koma. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah. Dan marfu ini bisa marfu secara lafad dan mahal, seperti pada contoh yang disebutkan tadi. Marfu'nya secara lafad dan secara mahal, yaitu lafadnya rafa, kedudukannya juga rafa. Bisa juga marfu' di sini marfu' secara mahal, tidak secara lafad. Nah, seperti kalau diawali oleh huruf jer tambahan. Nah, jika seperti apa? Apabila diawali oleh huruf jar tambahan. Maja'a, maja'ana min Bashir. Nah, maja'ana min Bashir. Mana fa'ilnya? Maja'ana min Bashir. Fa'ilnya? Bashir yang majrur itu ya. Yang majrur lafzan marfu' mahalan. Nah. Barakallahu fikum. Artinya apa? Marfu'nya fa'il, yaitu marfu' bisa berupa lafad dan mahal, seperti pada contoh di atas, contoh yang tadi, koma Zaidun, atau Zaidun koma abuhu. Bisa juga marfu' secara mahal saja, tidak secara lafad. Seperti apa? Seperti jika fa'il itu didahului oleh huruf jar zaidah, huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, maja'ana min Bashir. Ma nafiya ja'a fi'lun madin mabni alal fatih, na domir mutasil mabni ala sukun fi mahri nasbin mabul bihi muqaddam min harful jir sa'id Bashir Bashirin. Sebagai apa? Fa'ilun marfu' mahalan mansub majrurun lafzan. Fa'il majrurun lafzan marfu' mahalan. Artinya apa? Secara lafad yaitu majrur, namun kedudukannya adalah rofa sebagai fa'il. Seperti tidak ada min. Seperti antum berkata maja'ana Bashirun. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Nah, namun diberi huruf jar tambahan, maka antum berkata maja'ana min Bashir. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Kafa fi'il bukan? Mana fa'ilnya? Artinya apa? Wa kafa billahi syahidan. Nah, cukup Allah sebagai, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, wa kafa di situ fi'il madi, ya. Bila ba harful jar zaid lafzul jalalah Allah, fa'il marfu, fa'il laf majrurun lafzan marfu mahalan. Nah, syahidan sebagai hal. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya pada situ billahi ya. Wa kafa billahi syahidan. Naam. Billahi fa'il marfu mahalan majrurun lafzan. Itu. Boleh juga mengi'rabnya fa'il marfu alamatu rafihi doma maqdara mana min dhuriha harakatul harful jar zaid, harakat huruf jar zaid. Iya. Ya, kita kembali ke pengertian. Apa itu fa'il? Walismul marfu al-madhur qablahu fi'luhu. Nah. Pengertian isim. Isim ini bisa mencakup isim sharih seperti pada contoh qoma zaidun, isim sharih. Bisa juga isim muawwal bisharih. Bisa juga isim muawwal bisharih. Nah, seperti antum berkata yu'jibuni antakuma, yu'jibuni antakuma. Mana fa'ilnya yu'jibuni? Masdar muawwal min an wa madakhala alaihi sebagai fa'il. Yu'jibuni an yakuma, mengagumkanku engkau berdiri. Apa takwilnya? Yu'jibuni qiyamuka. 6. Masdar muawwal an wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar. Jadi isim di sini bisa berupa isim sharih atau bisa juga isim yang muawwal bisharih, ya. Kemudian marfu', marfu' alismul marfu', marfu' di sini marfu' bisa marfu' mahal dan lafadz, bisa juga marfu' secara mahal saja tidak. Lalu disebutkan al-madhkur qablahu fi'luhu, yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Nam terkecualikan kalau fi'ilnya datang setelahnya, maka menjadi mubtada. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau yang memiliki takwil fi'il. Nam, atau yang memiliki takwil fi'il seperti apa? Seperti isim fa'il. Isim fa'il sifat musyabaha, isim tafdhil. Nam. Isim-isim ini memiliki takwil fi'il termasuk juga masdar. Termasuk juga apa masdar? Nam, nanti akan disebutkan pada contoh di bacaan berikutnya, ya. Nam. Ya, kita lanjutkan bacaan. Wahuwa ala kismain, dhohirin wa mudmarin. Fa'il terbagi menjadi dua, yaitu dhohir dan mudmar, berupa dhohir dan domir. Fadhohir nahwu, contoh dhohir adalah fadhohir, untuk fa'il yang dhohir contohnya qaulallahu, sayidnya Allah lafzul jalalah sebagai fa'il. Qaulanya fi'il, lafzul jalalah Allah, fa'il marfu alamat rafihi doma. Qala rajulani, mana sayidnya? Rajulani fa'ilun marfu'un alamat rafihi apa? Alif. Niabatan anid dhamati di anahu ismul musanna. Ahsanta. Waja'al mu'adzirun, mana fa'ilnya? Mu'adzirun. Marfu apa tanda rafa'nya? Wawu. Ahsanta. Wa yauma yaqumun nasu, mana fa'ilnya? An-nasu. An-nasu fa'il. Marfu man apa tanda rafa'nya? Doma. Ahsantum. Ya, itu semuanya fa'ilnya berupa isim dhohir. Isim dhohir. Nah, apa itu isim dhohir? Isim-isim yang tidak butuh qarinah takalum ghaiba, takalum ghaib ataupun khitab. Nah, dengan kata lain sebut yang bukan dhamir yaitu dhohir. Mudahnya gitu. Wa yauma idi yafrahul mu'minun, mana fa'ilnya? Al-mu'minun fa'ilun marfu. Tanda rafa'nya apa? Niabatan an anitomati li anahu jamul mudzakkaris salim. Naam li anahu jamul mudzakkaris salim. Ahsanta. Qala abuhum, mana fa'ilnya? Abuhum fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Wawu. Wawu niabatan anitomati li anahu asmin li anahu minal asma'il khamsah. Qala wal mudmaru, nah sekarang fa'il jenis yang kedua, wal mudmaru yaitu domir. Nahwu qalika, contohnya pada ucapanmu darabtu, mana fa'ilnya? Tu. Iya. Domir tak yang berdoma itu adalah fa'il. Darabna mana? Nah. Ila akhirihi. Nah, yaitu antum baca ya, baca di tasrif yang telah antum hafal. Darab yaitu daraba, daraba, darabu, ya. Darabat, darabata, darab. Nah, darabta, darabtuma, darabtum, darab darabtuma, darabtu, darabna. Ahsanta. Kama taqaddam fil faslil mudmar, seperti yang telah lewat pada pasal domir. Qala qala walladhi fi ta'wilil fi'li, dan yang memiliki arti ta'wil fi'il nahwu aqaimun zaidan. Nah, di sini hanya dicontohkan isim fa'il, ya, aqaimun memiliki ta'wil fi'il. Wa qalihi ta'ala mukhtalifun alwanu, juga sama mukhtalifun isim fa'il. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita lanjutkan. Bisa fa'il itu amilnya adalah fi'il, fa'il itu amilnya bisa berupa fi'il seperti pada contoh-contoh di atas. Bisa juga fa'il itu amilnya berupa isim yang beramal fi'il, isim yang beramal fi'il. Seperti apa? Seperti isim fa'il. Seperti isim fa'il, isim fa'il itu beramal fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Seperti antum berucap aqaimun zaidan. Naam. Hamzah harfu istifham, qaimun mubtada'un marfu'un. Nah, itu kan mubtada' marfu'. Alamat rafi' hidoma az-zaidan fa'il liqaim. Az-zaidan fa'il liqaim li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Li'anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Apa bahasa Indonesianya? Zaidan adalah fa'il bagi qaim karena qaim adalah isim fa'il yang beramal amal fi'il. Nah, itu ya. Isim fa'il yang beramal amal fi'il. Artinya apa? Artinya isim ini kalau kita ganti menjadi fi'il, maka bisa menjadi fi'il. Apa fi'ilnya? A qoma Zaidan, a yaqumu Zaidan. Nah, itu. Kalau kita ganti qaim menjadi apa? Qoma atau menjadi yaqumu. Bisa dimengerti? Nah, aqama Zaidan atau ayaqumu Zaidan. Berarti isim yang namanya isim yang beramal fi'il, kalau kita buang isim ini, kita bisa mendatangkan fi'il sebagai ganti, sebagai gantinya. Nah, sebagaimana Zaidan menjadi fa'il bagi qaim, juga kalau kita ubah qaim menjadi fi'il yaitu qoma atau yaqumu, juga menjadi fa'ilnya. Iya kan? Ayaqumu Zaidan. Hamzah li'istifham. Yaqumu apa? Fi'il mudhari'. Zaidan sebagai apa? Fa'il. Zaidan fa'il. Demikian juga ketika kita mengirup ini aqaimun Zaidan, hamzah listifham, qaimun sebagai mubtada marfu alamat rafihi doma, Zaidan fa'il li qaim marfu alamat rafihi apa? Alif niabatan alif dhammati li anahu ismul mufanna. Naam, barakallahu fikum. Mana khobarnya? Nah, di situ kan. Kalau kita menyebut mubtada harus ada khobar. Menyebut fi'il harus ada fa'il atau nibul fa'il. Karena itu termasuk dari rukun kalimat. Mubtada khobar atau fi'il fa'il. Mana khobarnya? Kita sudah menyebut mubtada. Nah, jawabannya fa'il itu sekaligus sebagai khobar. Nah, karena itu antum i'rab Zaidan fa'il liqa'im sadda masada khobar. Zaidan fa'il liqa'im, sadda masada khobar. Fa'il bagi qa'im karena dia itu isim fa'il yang beramal amal fi'il sekaligus menutupi tempatnya khobar. Sadda masada khobar sekaligus menutupi, memenuhi tempatnya khobar. Artinya tidak butuh khobar. Ya, fa'il itu sekaligus menjadi khobar. Nah, mafhum? Wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanu. Nah, mukhtalifun alwanu. Mukhtalifun apa kedudukannya? Lihat pada ayat sebelumnya. Nah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Syarabun sebagai fa'il, mukhtalifun berarti sebagai sifat bagi syarab. Ya. Wa sifatu marfu'in marfu'un mithluhu. Sifat sebagai na'at, ya. Sebagai na'at atau sifat. Bagi apa? Syarab. Karena ayat sebelumnya ayat sebelumnya yaitu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Nah, sebagai mukhtalifun kedudukannya sifat na'at atau sifat bagi syarab. Wa sifatu marfu'in marfu'un mithluhu. Kemudian alwanuhu fa'ilun li mukhtalif li anahu ismu fa'ilin ya'malu amala fi'lin. Beramal amal fi'il, fi'il apa? Fi'il ma'lum, ya. Ya'malu amala fi'lin ma'lum. Marfu apa alamat rafa'nya? Alamat rafihi doma. Naam, wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin mudhafun ilaiha alwanuhu. Naam. Barakallahu fikum. Seperti kita berucap kalau kita ganti fi'il apa? Yakhruju min butuniha syarabun yakhtalifu alwanuhu. Seperti itu. Kalau bukan ayat kita bisa menggantinya, namun kini ayat kita tidak boleh mengganti-ganti. Naam, artinya isim fa'il ini bisa diganti menjadi fi'il. Isim fa'il, isim yang beramal-amal fi'il, berarti kita bisa mengganti menjadi fi'il gitu ya. Kalau diganti apa? Menjadi apa? Yakhruju min butuniha syarabun yakhtalifu alwanu. Yakhtalifu fi'il, alwanuhu sebagai fa'il bagi fi'il tersebut. Lam, ada pertanyaan? Iya. Ini di antara isim yang beramal-amal fi'il. Apa di antaranya adalah isim fa'il. Lalu apa lagi? Sifat musabaha. Seperti Zaidun hasanun wajhuhu. Zaid wajahnya ganteng. Wajhuhu di situ fa'il untuk hasan. Yang dia itu sifat musabaha. Bisa juga masdar. Ajibtu min dorbi Zaidin amron. Ajibtu min dorbi Zaidin amron. Aku kagum dengan pukulan Zaid terhadap Amr. Ya. Dorbi di situ masdar beramal-amal fi'il. Seperti antum mengucap ajibtu min an yadriba Zaidun amron. Nah, begitu juga isim tafdhil, begitu juga dhorob jar majrur bisa beramal-amal fi'il. Insyaallah akan antum dapati pembahasan ini lengkap beserta contohnya di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Nah, yang masih dalam proses perbaikan naskah ya. Barakallahu fikum, atau menuju proses mencetak dalam waktu dekat insyaallah taala. Nah. Ya, kita lanjutkan. Silakan siapa yang membaca? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala walil fa'ili ahkamun minha annahu la yajuzu hadzuhu li'annahu 'umdatun fa'in dhahara fil lafzi nahu qama zaidun wa zaidani qama fadhaka wa illa fahuwa dhamirun mustatirun nahu zaidun qama. Naam, barakallahu fikum. Walil fa'ili ahkam. Fa'il memiliki beberapa hukum. Minha, di antara hukum-hukum tersebut, anahu la yajusu hadfu. Fa'il tidak boleh dihapus, tidak boleh dibuang. Li anahu umdah, karena fa'il itu umdah. Apa umdah? Rukun, pokok kalimat. Naam. Apa rukun kalimat apa saja? Fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Itu rukun kalimat. Kalau antum mengerti dengan baik tentang hukum-hukum fi'il, fa'il, yang termasuk fa'il adalah naibul fa'il ya. Yang kalau antum mengerti dengan baik hukum-hukum ini, fi'il, fa'il, mubtada, khobar, maka pelajaran lainnya akan mudah dimengerti. Namun ketika belum mengerti baik perkara empat ini, maka pelajaran lainnya sulit atau tidak mengerti dengan baik. Nah, maka harus betul-betul dipahami tentang hukum-hukum berkaitan dengan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il dan mubtada khobar. Rinciannya itu harus dipahami rinciannya. Itu yang membuat banyak penuntut ilmu tidak paham itu karena tahu secara garis besar tentang fi'il fa'il mubtada khobar. Terus kemudian di kitab keluarnya rincian-rincian dalam praktek. Sehingga bingung untuk membedakan mubtada khobar dengan lainnya. Padahal apa? Isim-isim lainnya yang berkaitan dengan marfu'at, mansubat dan yang semisalnya itu dibangun di atas tadi, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Karena semuanya fadlah, pengembangan seperti itu. Atau hampir semuanya itu fadlah. Barakallahu fikum. Qala walil fa'il ahkamun. Fa'il yang memiliki hukum-hukum, minha di antaranya anahu la yajusu hadfuhu. Fa'il tidak boleh dihapus, li anahu umdah, karena dia itu umdah. Fa'in dhahara fil lafzi, jika fa'il itu muncul pada lafaz, nahwu qama zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Zaidun muncul pada lafaz, iya kan? Wa zaidani qama. Mana fa'ilnya? Wa zaidani qoma. Mana fa'ilnya? Alif. Alif. Alif pada qoma fa'ilnya. Qoma zaidun. Zaidun fa'il. Fi'ilnya qoma kan? Qoma fi'il mad. Fi'lun madin. Zaidun fa'il marfu'. wa zaidani koma, azaidani mubtada marfu koma fi'lun madin, alif fa'ilnya, jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli rafin khobar. Berarti ada enggak fa'ilnya? Ada, berupa alif ya. Wa zaidani koma, nah, fadhaq. Nah, apa ini? Fadhaq, maka itu, yaitu itu fa'ilnya. Ulang. Fa in dhahara fil lafzi, jika fa'il itu ada pada lafaz, nahwu qoma zaidun wa zaidani qoma, seperti ucapan qoma zaidun dan wa zaidani qoma fadhaq, maka itu fa'ilnya ada. Naam. Wa illa, illa di sini singkatan dari wa illam yadhhar. Wa illam yadhhar, jika fa'il itu tidak nampak pada lafaz, tidak muncul, tidak terucap, fa huwa dhamirun mustatirun, maka fa'il itu adalah berupa domir mustatir. Karena tidak muncul dalam lafaz, maka fa'il itu ada, maka fa'il itu adalah apa? Domir mustatir. Nahwu zaidun koma, zaidun mubtada marfu koma fi'lun madin, fa'iluhu mustatir, jawaban huwa kembali ke zaidun. Berarti nampak enggak? Pada koma ada enggak fa'ilnya? Tidak ada, karena koma semuanya fi'il ya. Koma semuanya fi'il bukan? Huruf-huruf untuk fi'il bukan? Untuk fi'il semua. Qaf, alif, dan mim itu semuanya untuk fi'il. Berbeda dengan antum mengucap koma. Ada enggak selain fi'il? Ada, yaitu alif. Al-muslimuna komu. Ada enggak huruf selain fi'il? Ada, apa itu? Wawu. Berarti nampak, terucap kan? Komu. Al-muslimuna komu. Al-muslimani koma. Nah, berarti nampak ada. Barakallahu fikum. Artinya fa'il bisa berupa isim yang dhohir, yang nampak, ataupun isim yang mustatir, yang tidak nampak. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Qala baca Pak Ahmad. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa minha annahu la yajusu taqdimuhu 'ala al-fi'li wa in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun wajaba taqdiru fa'ili dhamirun mustatir wa yakunu muqaddamu imma mubtada nahwu zaidun qama wa imma fa'ilan bi fa'lin mahdhufin nahwu wa in ahadun minal musyrikina istajaruka li anna adata syarti la tadkhulu 'ala al mubtada'i. Ya, ahsanta, hasbuk. Qala al mu'allif rahimahullah, wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il, anahu la yajusu taqdimuhu alal fi'li, fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Jika mendahului, apa kedudukannya? Menjadi mubtada atau selain mubtada, tergantung konteksnya dalam kalimat. Nah, kalau konteks kalimatnya koma zaidun, antum balik menjadi zaidun koma, maka ketika dibalik menjadi mubtada. Mawinha annahu la yajusu taqdimuhu 'alal fi'li, tidak boleh mendahului fi'il. Fa in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddam, jika didapati dohirnya kata tertentu sebagai fa'il yang muqaddam, yang diawalkan, wajaba taqdirul fa'ili domiran mustatiran, maka wajib mentakdirkan fa'ilnya adalah domir mustatir. Maka wajib mentakdirkan fa'ilnya adalah domir mustatir. Ulang. Fa'in wujida ma dhahiruhu anahu fa'ilun muqaddam, jika kita dapati dalam kalam tertentu dohirnya fa'ilnya itu muqaddam, diawalkan dari fi'il, wajaba takdirul fa'ili domiran mustatiran, maka wajib mentakdirkan fi'il wajib mentakdirkan fa'il berupa domir mustatir. Wa yakunul muqaddamu imam mubtada'an, dan yang muqaddam tadi bisa berupa mubtada, nahwu Zaidun qoma. Tadi kalimatnya apa? Qoma Zaidun. Apa arti qoma Zaidun? Zaid berdiri. Ya, berarti yang berdiri siapa? Zaid kan? Lalu kita ubah menjadi Zaidun qoma. Apa artinya? Zaid berdiri, sama artinya. Nah, itu ya. Nah, berarti dohirnya di sini apa dohirnya? Fa'ilnya muqaddam. Betul enggak? Kenapa dikatakan dohirnya fa'ilnya muqaddam? Karena artinya sama. Pelakunya juga itu. Ketika antum berkata Zaidun, ketika antum berkata qoma Zaidun, Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Kenyataannya? Orang yang bernama Zaid. Ketika antum ubah menjadi Zaidun qoma, siapa yang berdiri? Kenyataannya? Zaid juga. Berarti dikatakan di sini ketika dohirnya fa'ilnya muqaddam, nah, dohirnya fa'il muqaddam. Kenapa? Karena memang itu juga yang berdiri kan. Sehingga antum bisa berkata ini Zaid sebagai fa'il. Karena dia pelaku dari fi'il itu. Fa'il kan pelaku dari perbuatan. Nah, maka dikatakan jika kita dapati ada isim yang dohirnya, ada kalimat, ada kalam yang fa'ilnya dohirnya itu muqaddam, maka wajib mentakdirkan fa'ilnya mustatir. Maka wajib mentakdirkan fa'ilnya mustatir. Dan yang muqaddam itu menjadi mubtada. Yang muqaddam menjadi mubtada. Maka kita katakan pada contoh Zaidun qoma, Zaidun sebagai apa? Mubtada. Meskipun secara hakikat dia pelaku bukan? Pelaku. Karena yang berdiri adalah siapa? Zaid. Zaidun qoma ya, siapa yang berdiri? Zaid. Qoma Zaidun, siapa yang berdiri? Zaid. Naam. Farqutikum. Wayakunul muqaddamu imam mubtadaan, dan yang muqaddam yang diawalkan ini bisa berupa mubtada seperti qoma, seperti Zaidun qoma, nahwu Zaidun qoma. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahduf, bisa juga fa'il untuk fi'il yang mahduf. Bisa juga fa'il untuk fi'il yang mahduf seperti pada firman Allah taala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, syaitnya apa di situ? Ada fi'il istajaro. Istajaro fi'il bukan? Fi'il. Kafnya sebagai apa? Mafulun bihi. Mana fa'ilnya? Nah, kan gitu. Dohirnya, fa'ilnya diawalkan, yaitu ahadun di situ. Karena artinya apa? Jika salah seorang dari orang-orang musyrik istajaroka meminta perlindungan kepadamu. Wa in ahadun. Jika ada seorang dari kalangan kaum musyrikin istajaroka meminta perlindungan kepadamu. Berarti mana fa'ilnya? Secara arti mana fa'ilnya? Ahadun kan? Nah, seperti antum tadi bilang Zaidun qoma, secara arti mana fa'ilnya? Zaidun, hanya secara i'rab sebagai mubtada. Bisa dimengerti? Nah, demikian juga di sini. Wa imma fa'ilan bi fi'lil mahdub, bisa juga dia itu sebagai fa'il untuk fi'il mahdub. Artinya isim yang muqaddam ini bisa berupa mubtada seperti Zaidun qoma, bisa juga sebagai fa'il untuk fi'il mahdub. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, maka takdirnya wa in istajaro ahadun minal musyrikin istajaraka. Itu sebagai apa? Fa'il untuk fi'il yang mahdhuf. Jadi fi'il tetap diawalkan. Apa takdirnya? Wa in istajaraka ahadun. Nah, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, apa bagaimana i'rabnya? Wawu harfu arfin atau ala hasab makobla ya. In syartia istajaro ahadun sekarang. In harfu syartin wa in syartia istajaro fi'lun fan ahadun. Fa'ilun li fi'lin mahduf takdiruhu istajaroka. Nah itu. Fa'il li fi'lin mahduf takdiruhu istajaroka. Bisa dimengerti? Kemudian fi'il yang mahdhuf ini ditafsirkan oleh kalimat setelahnya. Apa itu? Istajaraka, yang lafadz yang di belakang itu. Lafadz yang belakang itu sebagai tafsir, sebagai penjelas untuk fi'il yang mahdhuf. Nah, bisa dimengerti? Maksudnya jangan sampai berkata ahadun fa'il untuk fi'il istajaro yang ada di belakang. Nah, itu enggak boleh. Secara kaidah enggak boleh. Fa'il harus di depan. Lalu fa'il untuk mana? Kalau begitu, fa'il untuk fi'il yang mahdhuf tadi. Apa takdirnya? Wa in istajaraka ahadun. Wa in istajaraka ahadun. Mafhum? Naam. Barakallahu fikum. Dan kalau antum buka tafsir buka i'rab Al-Qur'an seperti itu takdirnya. Wa in istajaraka wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, takdirnya wa in istajaraka ahadun. Yaitu apa? Ditakdirkan fi'ilnya mahdhuf. Nah, untuk fa'il tersebut, untuk fi'il tersebut ya, untuk fi'il tersebut, fi'il yang mahdhuf takdirnya dijelaskan oleh perkataan setelahnya. Nah, kenapa disebutkan li'anna adata syarti? Karena perangkat syarat la tadkhul 'alal mubtada. Karena perangkat syarat itu tidak masuk kepada mubtada. In perangkat syarat bukan? Perangkat syarat. In syartiyah ya. Harfu jaz. Harfu apa? Syartin wa jazimin. Huruf syartin dan jazim. Karena perangkat syarat tidak masuk pada mubtada, namun dia itu masuk pada fi'il. Nah, ketika masuk kepada isim, maka ditakdirkan ada fi'il yang mahdhuf. Maka ditakdirkan ada fi'il yang mahdhuf. Demikian juga seperti pada firman Allah Ta'ala, ida syamsu kuwirat. Ida itu masuk kepada fi'il. Ida syamsu kuwirat. Dharfun lima madhub minas zaman. Ida. Apa takdirnya? Ida syamsu kuwirat. Ida kuwirati syamsu kuwirat. Ida kuwirati syamsu kuwirat. Nah, barakallahu fikum. Ya, baca, silakan Abu Salma mau baca. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa minha anna fi'lahu yuwahdu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahdu ma'a ifradihi, fataqulu qama zaidani wa qama zaiduna kama taqulu qama zaidun. Qala Allahu ta'ala, qala rajulani wa ja'al mu'adhiruna wa qalat dhahir dhalimuna wa qala niswatun. Wa minal arabi man yalhiqul fi'la alamata man yulhiqul fi'la alamata tasniyati waj wal jam'i idza kana fa'ilu muthanna aw jam'an, fataqulu qama zaidani wa qamu zaiduna wa kumna al-hindatu, wa tusamma lughata akaluni al-baradithu li'anna hadal lafdha sumi'a min ba'dihim. Wa minhu al-hadithu yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Wa sahihu anal alifa wa nuna wal wawa ahrufun dhalatun ala tathniyati wal jam'i wa anal fa'ila ma ba'daha. Ahsantum. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahu ta'ala, wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il yaitu anna fi'lahu yuwahhad, bahasanya fi'ilnya mufrad, fi'ilnya senantiasa mufrad, ma'atas niyatihi wa jam'ihi, bahasanya fi'ilnya itu dalam bentuk mufrad bersamaan dengan fa'il yang musanna ataupun fa'il yang jama', kama yuwahadu ma'a ifradihi, sebagaimana fi'ilnya tetap fi'ilnya mufrad bersama dengan fa'il yang mufrad. Fataqulu qama zaidan wa qama zaidun, engkau berkata qama zaidan. Apa fa'ilnya di sini, mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Qama zaidan, fa'ilnya mufrad, musanna atau jama'? Fa'ilnya musanna. Qama zaidun, fa'ilnya apa di sini? Jamak kan? Fi'ilnya koma, mufrad bukan? Mufrad. Maksudnya kalau kita baca, lihat tasrifan, tasrifannya ada pada tasrifan yang huwa mufrad, bukan huwa berarti mufrad. Beda kalau antum berkata koma koma komu. Nah, ketika itu dari koma mufrad berubah menjadi musana, koma ya, berubah menjadi jamak komu, ya enggak? Iya. Nah, dari sisi itunya, letak tasrifannya. Nah, di sini ketika fa'il yang mufrad kita ucap apa? Koma zaidun. Ketika fa'il yang musana kita katakan koma zaidan. Ketika fa'il jamak kita katakan koma zaidun. Berarti tetap koma enggak? Tetap semuanya koma mufrad. Tidak berubah menjadi koma atau komu. Nah, tidak berubah menjadi koma atau komu. Nah, itu maksud dari fa'il tetap mufrad meskipun fa'ilnya musana ataupun jamak. Seperti kalau fa'ilnya itu adalah isim mufrad. Nah, mafhum? Nah, kama takul seperti engkau berkata koma zaidun. Nah, seperti engkau berkata koma zaidun. Nah, berbeda kalau mubtada ya. Kalau mubtada, mubtada. Kalau isimnya kita ubah menjadi mubtada, maka fa'ilnya akan berubah. Antum berkata koma azaidun koma azaidani koma azaiduna komu. Bisa dimengerti? Nah, kalau itu berarti apa? Isimnya yang tadinya sebagai fa'il diubah menjadi mubtada kan? Ketika itu fa'ilnya, fi'ilnya berubah. Ulang. Zaidun koma ulang. Koma zaidun. Koma azaidani. Koma azaiduna. Isim-isim tadi sebagai apa? Sebagai fa'il. Kita ubah isimnya menjadi mubtada. Zaidun koma azaidani koma azaiduna komu. Nah, itu kan berubah. Karena kenapa? Karena fa'il, fi'il, fi'il dan fa'ilnya sekarang menjadi khobar. Dan khobar harus menyesuaikan dengan, dan khobar yang berupa jumlah harus ada, harus ada domir yang kembali ke mubtada yang sesuai. Nah, yang domir-domir tadi seperti alif sesuai dengan azaidan, wawu sesuai dengan zaidun. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang ini yang kita bahas tentang fa'il. Fa'il ya, fa'il yang bukan mubtada, fa'il. Maka kita katakan koma zaidun, koma azaidan, koma azaiduna. Nah, kama taqul seperti engkau berkata koma zaidun. Qala Allah Ta'ala, qala rajulani. Qala rajulani, rajulani sebagai apa? Fa'il marfu, apa tanda rafa'nya? Alif. Waja'al mu'adziruna, mu'adzirun sebagai apa? Fa'il marfu, apa tanda rafa'nya? Wawu. Wa qala al-zalimuna, mana fa'ilnya? Zalimun. Naam, apa tanda rafa'nya? Wawu. Wa qala niswatun, mana fa'ilnya? Niswa. Marfu, apa tanda rafa'nya? Doma. Nah, antum lihat, baik fa'ilnya musanna ataupun jamak, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, ya. Maka semuanya fa'ilnya, maka semuanya fi'ilnya apa? Mufrad, fi'ilnya mufrad. Naam. Wa minnal arabi, dan di antara orang Arab. Nah, di antara orang Arab siapa ini? Orang Arab di sini Banul Harith bin Ka'ab. Banul Harith bin Ka'ab. Man yulhikul fi'la alamata tasniyati wal jam'i idza kana al fa'ilu musannan au jam'an. Di antara orang Arab, di antara orang-orang Arab ada yang mengikutkan alamat tasniyah dan alamat jamak. Ada yang mengikutkan alamat tasnia yaitu alif dan alamat jamak apa itu wawu atau nun. Nah, mengikutkan kepada siapa? Kepada fiil. Ada yang mengikutkan kepada fiil alamat tasnia dan alamat jamak. Jika fa'ilnya ada idakan al fa'ilu, jika fa'ilnya, apabila fa'ilnya musannan atau jam'an, fa'ilnya adalah musanna atau jamak. Fatakul qoma zaidan wa qomu zaidun wa qumnal hindat. Paham? Mafhum? Naam. Qoma zaidan, mana fa'ilnya? Azaidan. Alif pada qoma sebagai apa? Alamat tasnia, harfun la mahala lahu minal i'rab. Nah, fa'ilnya tetap azaidan. Wa qomu zaidun, mana fa'ilnya? Wa qomu zaidun? Zaidun. Wawu sebagai apa? Alamat jamak, la mahala lahu minal i'rab. Wa qumnal hindat, mana fa'ilnya? Hindat. Nun sebagai apa? Pada kumna alamat jam'ul inas, la mahala lahu minal i'rab. Nah, bisa dimengerti? Nah, ini hanya ini terjadi pada sebagian kecil orang Arab. Siapa di antara mereka? Banul Haris bin Ka'ab. Banul Haris bin Ka'ab. Nah, adapun menurut jumhur lugah bahasa Arab, qauma Zaidan tidak boleh. Kalau mengatakan qauma Zaidan atau qaumu Zaidun tidak boleh. Kenapa? Karena kata mereka karena bisa menjadikan fa'ilnya double. Fa'ilnya double, qauma Zaidan, alif fa'il. Lalu Zaidan juga sebagai fa'il. Kan itu. Nah, menurut mereka enggak boleh seperti ini. Sehingga apa? Nah, sehingga alif harus dibuang, qauma Zaidan, wawu harus dibuang, qaumu Zaidun, nun harus dibuang. Nah, apa bilang? Qomat al-hindatu. Barakallahu. Nah. Nah, jika ternyata muncul ucapan seperti ini, qauma Zaidan, qaumu Zaidun, kumnal hindat, maka apa jawabannya? Jawabannya itu terjadi pada sebagian kecil bahasa Arab, sebagian kecil bahasa Arab yang terjadi pada kabilah Banul Haris bin Ka'ab. Nah, yang tadi disebutkan i'rabnya tadi, apa i'rabnya berarti? I'rabnya isim-isim yang datang setelah fi'il itu, yang Azaidan, yang Azaidun, yang Al-Hindad sebagai apa? Sebagai fa'il. Adapun alif pada qoma, wawu pada qomu, nun pada kumna sebagai apa? Alamat, tanda saja. Tanda kalau fa'ilnya musana, jika alif tanda fa'ilnya musana, jika wawu tanda fa'ilnya adalah jamak mudakar salim, nun jika fa'ilnya adalah jamak inas atau nam. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nam. Ada enggak i'rab lainnya? Ada enggak i'rab lainnya? Ada i'rab lainnya, ada yang mengi'rab. Ada yang mengi'rab ya, i'rab wajah lainnya. Ini secara wajah ilmu nahwu saja. Alif qoma Zaidan, alif sebagai fa'il. Az-Zaidan sebagai badal. Nah, itu. Zaidan badal. Qomu Zaidun, wawu sebagai fa'il. Zaidun sebagai badalnya. Nah, terus yang kumnal hindat, nun sebagai apa? Fa'il. Dan hindat sebagai apa? Sebagai badalnya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ada enggak wajah lain? Ada wajah lainnya. Wajah lainnya itu satu wajah lagi ya. Az-Zaidan mubtada muakhar, qoma khobar muqaddam. Nah, ketika antum bilang qoma Zaidan, Az-Zaidan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, qomanya mubtada, qomanya khobar yang diakhirkan. Seperti antum mengucap Az-Zaidan qoma, hanya letaknya dirubah. Namun kedudukannya tetap. Az-Zaidan qoma. Zaidan sebagai apa? Mubtada. Koma sebagai apa? Khobar. Lalu kita ubah letaknya menjadi koma Zaidan. Maka kita katakan koma itu khobar muqaddam, Zaidan mubtada muakhir. Qomu Zaidun. Apa i'rabnya? Qomu khobar muqaddam, Zaidun mubtada muakhir. Seperti antum mengucap Zaiduna qomu. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika antum mengucap Zaidun tanpa al ya, Zaidun mufrad tanpa al kan, Zaidun koma. Kalau mutsana dan jamak dikasih al enggak? Kasih al. Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Kenapa? Kenapa ketika mufrad tidak ada alnya, ketika mutsana dan jamak dikasih al? Apa alasannya? Ma'rifat. Alasan tepat ya, tepatnya apa? Nah, kalau lupa baca kitab yang telah antum pelajari, ini menunjukkan antum kurang merojaah di kitab yang telah antum pelajari ya. Nah, di kitab itu dijelaskan cara membuat isim mutsana. Ada syarat-syaratnya. Nah, di situ disebutkan syarat. Nah, di situ pembahasannya di syarat-syarat isim mutsana di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi, baca ulang. Kenapa ketika dibikin mutsana dan jamak dikasih al? Baca kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi yang telah antum pelajari. Nah. Ya, kita lanjutkan. Qala wa yusamma lughata akalunil baraghif. Dan ini disebut dengan lugah Yang mana ini? Yang koma zaidan, komu zaidun, kumnal hindat. Ini disebut dengan lugo akalunil barogif. Nyamuk-nyamuk menggigitku. Lugo nyamuk-nyamuk menggigitku. Nam. Akalunil barogif. Li anna hadha lafza sumi'a minhum min ba'dihim. Kenapa? Karena lafaz ini terdengar dari sebagian mereka. Yaitu terdengar mereka berkata akalunil barogif. Itu akalunil barogif ya. Barogif itu jamak. Si barogif jamak ya, jamak taksir. Naam. Apa i'rabnya akalunil barogif? Akalu fi'lun madin mabni 'ala dhommi wal wawu apa? Menurut wajah pertama, wawu harfu dalun, harfun dalun ala jam, ala jam ifukur. Nah itu akalu fi'lun madin mabni 'ala dhommi wawu harfun dalun ala jam ifukur la mahala lahu minal i'rab. Nun lil wiqaya ya mafulun bihi mansub. Ma'udia ma'dhabir mutasil mabni 'ala sukun fi mali nafsin mafulun bihi. Al-barogif fa'il marfu alam terpihi doma. Nah itu ya. Nah itu wajah pertama. Apa wajah kedua? Wajah kedua akalu sama fi'il madi wawu fa'ilnya, wawu sebagai fa'il, nun wikoya ya mafulun bihi, barogif sebagai badal. Apa wajah ketiga? Wajah ketiga sama akaluni fi'il fa'il dan mafulun bihi hanya sebagai khobar muqaddam, jumlah fi'liyah khobar muqaddam, barogis sebagai mubtada muakhir. Nah, berarti ada tiga wajah. Nah, jadi kalau antum ditanya apa i'rab akalunil barogif, ada berapa wajah? Apa jawabannya? Ada tiga wajah. Di wajah yang tadi disebutkan. Nah. Kalau minhul hadis, dan di antara lugo ini adalah hadis yang mengatakan, artinya apa? Ternyata ada juga hadis yang mengikuti lugo ini. Nah itu ya. Apa hadisnya? Ya ta'aqabu nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Ya ta'aqabu nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Silih berganti datang kepada kalian para malaikat malam dan para malaikat siang. Naam. Ya ta'aqabu apa i'rabnya? Ya ta'aqabu fi'lun mudhari'un. Naam. Wal wawu dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahali raf'in. Fa'il ya, sebagai apa fi'il dan fa'il? Khobar muqaddam. Ini wajah ketiga yang kita baca ya. Fikum jar majrur. Malaikatun sebagai apa? Malaikatun sebagai mubtada muakhir. Nah, atau wajah kedua, ya ta'aqabuna fikum malaikatun. Ya ta'aqabuna fi'lun mudhari'un, wawu sebagai apa? Harfun dalun ala jam'i dzukur. Ini wajah pertama ya, wajah pertama. Malaikatun sebagai fa'ilnya. Wajah berikutnya, ya ta'aqabu nafikum malaikatun, ya ta'aqabu nafi'il mudhari'un wawu sebagai fa'il, lalu malaikatun sebagai badal. Ahsantum. Wa sahih annal alifa wan nuna wal wawa ahrufun dalun ala tasniyah wal jam'i wa annal fa'ila ma ba'daha. Yang sahih alif, nun, dan wawu adalah huruf-huruf yang menunjukkan atas tasnia, jamak, dan fa'ilnya adalah yang setelahnya. Di wajah berapa ini? Wajah yang pertama ya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, insyaallah kita sementara kita cukupkan. Nah, berkaitan dengan pelajaran balago, nah, jika di antara para pendengar online banyak yang mau ikut, maka insyaallah akan di online kan ya. Namun jika para pendengar online kurang berminat, maka tanpa online mungkin, sebab ketika online itu banyak kendala. Seperti kalau yang streaming ada keperluan atau yang semisalnya, jadi akhirnya libur. Itu. Maka kami akan menunggu berita dari yang online-online apakah mau ikut atau tidak. Naam, barakallahu fikum. Naam. jika mau ikut sebaiknya memberitahukan ke admin grup, terutama yang sudah masuk grup ya, bahasanya insya Allah mau ikut pelajaran balaghonya gitu. Nah, supaya nanti diputuskan untuk di online kan misal. Nah, dan waktunya malam, di waktu malam, yaitu di waktu pelajaran DL yang 3 malam itu berbagi dengan DL insya Allah. Nah, nah itu ya untuk berkaitan dengan DL. Dan kalau tidak di online kan pesertanya sudah dianggap cukup sebetulnya, karena ada sekitar kurang lebih 30-40 yang ada di kelas kurang lebihnya, atau yang ada di pondok ini, jadi peserta yang ada. Nah, yang sementara mendaftar ya sekitar itu 30-40an. Namun jika para pendengar online mau mengikuti, ya nanti insya Allah di online kan insya Allah. Namun dengan syarat memberitahukan supaya kami bisa melihat seberapa jauh keinginan para pendengar online untuk mengikuti. Jika peminatnya hanya satu atau dua, ya kemungkinan tidak perlu di online kan, karena lebih ringan juga ketika nyampaikan tanpa online. Tidak terikat waktu, tidak terbentur dengan harus segera selesai atau ini itu dan sebagainya, ya kan? Nah, itu. Barakalawikum. Dan diusahakan kitabnya sama, diusahakan kitabnya sama. Nah, dengan yang kami miliki supaya ketika membaca catatan kaki, matan dan seterusnya itu sama, tidak ada perbedaan ya. Nah, insya Allah kami akan mengadakan dan memberikan harga sewajarnya. Nah, barakalawikum. Atau bisa dikatakan lebih murah. Dalam rangka untuk membantu para pelajar enam atau para penuntut ilmu baik online ataupun yang di tempat untuk bisa mudah mengikuti pelajaran ini. Enam, dan diharapkan jangan fotokopi kitabnya karena kitab tersebut ada hak-hak ciptanya. Enam, dan juga jangan lewat PDF karena enggak maksimal untuk memberikan catatan kaki atau tulisan atau terjemahan. Kalau lewat PDF enggak maksimal itu ya. Nah, demikian yang bisa kami beritakan berkaitan dengan tarikh baru yang nanti akan disampaikan insya Allah Ta'ala. Dan nanti dimulainya dalam waktu kurang lebih sebulan dua bulan ke depan insya Allah, menunggu semua naskah kitabnya datang. Nah, barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.